pelajaran tajwidnya terlebih dahulu dilihat buku pelajaran tajwid buku wajib kita yang ditulis oleh Al Mas'ud Syafi'i halaman 14-15 mengkaji tentang hukum nun mati atau tanwin. Nun mati dan tanwin bila bertemu menghadapi huruf hijaiyah menjadi empat bagian, empat cara membaca. Yang pertama harus dibaca idhar, idgom, ikhwa, dan iklab. Kapan idhar? Kalau setelah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang enam. Huruf idhar itu ada berapa? Ada enam. Di halaman 15. Di situ ada aha, ain ha, ghin kho. Itu ya. Ah, alif ha boleh begitu. Alif ha, ain ha, ghin kho boleh. Atau aha kho, anggo ha. Aha kho, anggo ha. Nah, contohnya mana? Di halaman 15 di paling bawah bagian A itu ada contoh. Ya. Nun mati bertemu dengan huruf idhar ada dua macam. Nun mati pada satu kalimat, huruf idhar di kalimat lain. Contohnya, min ummatin, hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. Jadi di pertemuannya, pertemuan dicari ada nun mati enggak? Setelah nun mati ada huruf apa? Kalau ada huruf ain, ya idhar. Kalau ada huruf ya, ya idgom. Kalau ada huruf ta, ya ikhfa. Kalau ada huruf ba, ya iklab. Nah ini, ketemuannya bertemu apa? Jadi, mengkaji tentang hukum nun mati atau tanwin ini harus dilihat hukum apa. Ada nun mati, kalau ada, ketemu apa? Kalau nggak ada, ya sudah, berarti nggak ada hukum nun mati. Nah, ada tanwin nggak? Kalau ada tanwin, ketemu apa? Gitu, ketemu huruf apa? Ah, nggak ada nun matinya, nggak ada tanwin. Berarti bukan nggak ada hukum nun mati atau tanwinnya, ada hukum yang lainnya nantinya. Begitu, jadi harus dipahami dulu. Pertemuannya mencari nun mati atau tanwin. Makanya kalau di diktat B yang sudah kami buat itu ada warna-warni. Kenapa? Idhar, karena nun matinya ketemu alif, nun matinya ketemu ain, nun matinya ketemu ha, begitu ya. Seperti di sini halaman 15. In huwa, hukumnya izhar. Kenapa izhar? Karena nun mati ketemu ha. Nah itu di nun matinya tuh dibuat warna merah ketemu ha, warna yang berbeda. Oh, itu penyebabnya. Nah ini yang kadang-kadang gak ngeh gitu loh. Idhar, idgom, ifa, kenapa? Pokoknya idhar saja bacanya begitu. Kenapa? Ya gak tahu. Nah itu alasannya itu kita tidak bisa mendefinisikan, tidak bisa menjelaskan. Nah kembali kami coba dengan multimedia, animasi dan segalanya kami coba. Ini loh penyebabnya itu gitulah. Seperti di halaman 16. Min ilmin, hukumnya apa? Idhar, kenapa idhar? Karena nun mati ketemu ain. Ada lam mati, ah, lain cerita. Idhar juga di situ, tapi hukum lam mati nanti, gitu ya. Min ghillin, idhar juga, karena apa? Nun mati ketemu ghin. Min khairin, hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu kha. Min hasanatin, idhar juga, karena nun mati ketemu ha. Bukan ketemu ha patahnya, ketemu huruf ha-nya loh. Kemudian masih di halaman 16, nun mati dan huruf idhar bertemu dalam satu kalimat. Mana? Yan'iku. Hukumnya idhar. Kenapa idhar? Karena nun mati ketemu ain satu kalimat. Ingat, pengertian kalimat dalam bahasa Arab itu kalau di kita mah bahasa itu kata gitu kalimatnya ya. Jadi yan'iku satu kata kan, satu kumpulan kata itu kan kumpulan dari huruf-huruf itu kan, satu penggalan kata. Kumpulan kata-kata kalimat itu bahasa Indonesia, bahasa Arab lain. Kumpulan kata-kata itu disebut kalimat, gitu kan? Kalimat, kumpulan kalimat-kalimat itu bukan kalimat tapi jumlah, jumlah mufidah, jumlah yang ada faedahnya. Nanti jumlah kalimat itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, fi'liyah, ada mubtada dan khobar, banyak asalannya ya. Yang terpenting yang kita pahami, jangan sampai bingung. Ya na'iku, kalimat mana kalimatnya? Orang cuma satu kata. Iya, pengertian kalimat dalam bahasa Arab itu di bahasa kita mah kata, kalau Latin mah ya. Yan hauna tuh, hukumnya apa? Idhar. Karena apa? Kenapa? Karena nun mati ketemu ha dalam satu kata, dalam satu kalimat. Kita sudah tidak bisa bilang satu kata lagi karena sudah berbahasa Arab. Yan auna, hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu hamzah atau ketemu alif. Tan hituna, idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ha. Fasayun ghibuna, hukumnya idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu ghin. wal munkhaniqatu, hukumnya idhar juga karena nun mati ketemu kho. Jadi kita harus cari ada apa sih di situ? Ada nun mati? Ada. Bertemu apa? Ada nun mati? Tidak ada. Ada tanwin? Ada. Ketemu apa? Oh, enggak ada juga. Kalau enggak ada nun mati, enggak ada tanwin, berarti hukum-hukum lainnya. Hukum lainnya banyak, bisa idhar, bisa nanti idgham mutaqaribain, idgham mutamatsilin dan segalanya ya. Bisa ihfa sapawi, bisa idgham mimi dan segala. Nah, masih di halaman 16, kalau tadi di atas itu berbicara tentang nun mati, yang ini adalah ada nun mati, ada tanwin. Hanya saja bedanya nun mati dan tanwin, kalau nun mati bisa beda kata, beda kalimat, atau bisa satu kalimat. Sedangkan tanwin hanya beda kalimat aja. Tidak mungkin satu kalimat. Ingat, pengertian kalimat di sini adalah pengertian kata, ya. Nah, min ummatin ajalaha, apa hukumnya? Oh, dilihat dulu, ada nun mati enggak? Ada. Nun mati ketemu alif. Oh, idhar, iya. Kemudian, ummatin, itu juga ada, tanwin. Tanwinnya ketemu alif. Oh iya, idhar juga, berarti double di situ idharnya ada dua, gitu. Ada hukum nun mati dan hukum tanwin. Ingat, yang namanya tanwin itu terdiri dari patah dua, patah tain, kasroh dua, kasroh tain, atau domah dua, domah tain. Itulah tanwin. Jadi boleh dikatakan min ummatin ajalah hukumnya apa? Idhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif dan kasroh tain ketemu alif. Mau spesifikasi kasrah ta'in atau disebut tanwin ya, umum gitu bisa gitu. Jurufin harin, hukumnya izhar. Kenapa izhar? Karena kasrah ta'in ketemu ha, atau karena tanwin ketemu ha, sami mawan itu juga ya. Ghaniyun 'anil 'alamin, hukumnya apa? Izhar. Kenapa izhar? Karena dhamma ta'in ketemu ain, atau karena tanwin ketemu ain gitu ya. Li ahadin indahu, hukumnya apa? Hukumnya apa ya? Ada tanwin enggak? Ada tanwin. Setelah tanwin ketemu ain. Ingat, ketemunya jangan lihat dari kiri ke kanan. Kalau tulisan Latin dari kiri ke kanan, tulisan Arab dari kanan ke kiri. Nanti oh ada tanwin, iya ketemu ha. Betul ya? Idhar ketemu ha. Tapi salah. Bukan ketemu ha li ahadin, tetapi tanwinnya ketemu ain gitu. Bacanya dari kanan ke kiri karena tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Karena orang Islam itu sesuatu yang terbaik itu harus pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, selalu kanan, melangkah pakai kanan yang pertama ya. Lain dengan ketika ke kamar mandi kan kiri. Nah itu. Li ahadin indahu, ada apa lagi di situ? Oh ada nun mati, nun matinya ketemu dal. Dal idhar, huruf idhar, oh bukan, huruf apa nanti? Itu huruf ikhfa kan? Di situ ikhfa, nun mati ketemu dal. Kemudian halaman 17 paling atas ada alimun hakim, hukumnya apa? Ada nun mati? Oh, enggak ada. Ada tanwin? Tanwin enggak ada. Adanya domah tain. Ya domah tain tanwin-tanwin juga. Karena tanwin itu terdiri dari domah dua, tain tuh kasroh dua, fathah dua. Jadi syaratnya yang menjadi hukum nun mati atau tanwin kalau patahnya dua, kasrohnya dua, domahnya dua. Kalau patahnya satu jangan jadi hukum tanwin. Banyak ada kan banyak misalnya al-alimu kalau udah ada alif lam tidak mungkin ada tanwin lagi. Al-alimun hakim enggak bisa. Di situ al-alimu hakim misalnya begitu. Tapi bentuk kalimat bahasa Arab itu masyaallah ya. Kalau sudah ada al nanti lain lagi. Ada mubtada dan khobar, ada na'at dan man'ut. Ya masyaallah ya. Jenis kalimatnya, sifat nah itu ya nanti ada juga hal-hal yang lainnya yang tentu kedudukan kalimat ada yang sebagai mubtada, maf'ul, maf'ul bih, ya, fi'il, fa'il, ya, insyaallah ya. Banyak itu nanti istilah-istilahnya. Azizun ghafur, azizun, azizun ghafur. Ada nun mati? Oh enggak ada. Adanya apa? Adanya domah tain, adanya tanwin. Ketemu apa ya? Ketemu rin. Berarti hukumnya apa ya? Izhar. Maghfiratun khair. Hukumnya apa? Oh, hukumnya apa ya? Ada nun mati enggak? Enggak ada. Ada tanwin? Ada. Tanwinnya apa di situ? Domah tain. Domah tain ketemu kho. Kho itu huruf apa ya? Huruf ikhfa? Bukan. Huruf idgham? Bukan. Ikhlas? Bukan. Idhar? Idhar bukan ya. Aha kho agoha. Oh iya. Kho aha kho agoha. Zaratin khairo. Hukumnya apa? Hukum nun mati? Bukan. Hukum tanwin? Iya. tanwin nun mati itu juga sih sebenarnya. Hanya yang menjadi penyebab idhar itu apa? Karena di situ ada tanwin. Tanwinnya di situ kasratain. Ketemu apa? Ketemu kho. Kho itu huruf apa? Idhar bukan? Aha, kho agho. Oh iya. Berarti di situ zarrotin khairo. Hukumnya idhar. Karena kasratain. Karena tanwin. Ketemu kho. Kasratain atau tanwin itu juga.